Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Allahumma sayyiban nafi'an. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, walaupun sama-sama kita ketahui cuaca pada malam hari ini hujan. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan diturunkannya hujan menjadi rahmah, menjadi barokah hujan tersebut bagi kita semua, dan menjadi bermanfaat bagi kemaslahatan kita sebagai hamba-hambanya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan melanjutkan Kitabus Shalah dalam Sunan Tirmidzi. Qala rahimahullahu taala, berkata al-Imam Abu Isa Muhammad ibnu Isa Asy-Syahiru, yang dikenal dengan sebutan Al-Imamu At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Babu ma jaa fi karahiyah ayakhussu al-imamu ayakhussal imamu nafsahu biddu'a. Bab dibencinya bagi seorang imam mengkhususkan doa itu hanya untuk dirinya sendiri. Dibencinya bagi seorang imam mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri. Tentunya di sini diinginkan dengan imam, imamus shalah. Di sini diinginkan dengan imam adalah imamus shalah. Dan alhamdulillah, pertemuan yang lalu telah kita singgung sedikit masalah ini, dan tidak mengapa kita mengulangi, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Masalah ini yaitu imam mendoakan dengan doa, atau dibencinya imam mendoakan dengan doa untuk dirinya sendiri, adalah perkara yang didapati para ulama berselisih pandang, karena berkaitan dengan apa yang datang dari zikir ataupun bentuk doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau. Karena beliau sendiri mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat beliau salat sallallahu alaihi wasallam. Dari zikir-zikir yang disebutkan, semuanya membawa lafaz mufrad, yaitu tunggal. Seperti misalnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriki wal maghrib. Allahumma ba'id baini. Kalimat baini hanyalah untuk mufrad. Tetapi itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula wajhtu wajhi lillahi dan seterusnya, kalimat apa? kalimatnya mufrad, tunggal. Sementara beliau membaca zikir tersebut pada waktu sholat, sama saja beliau sholat sendiri ataupun beliau mengimami manusia. Maka ulama yang berpandangan bahwa hal ini tidak dibenci dengan dalil tersebut, dengan dalil tersebut. Karenanya kita katakan masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun di sana ada sekelompok ulama yang lain yang melakukan penjamakan atau penggabungan. Dan wallahu a'lam bishawab, sebagaimana keterangan kita kemarin, ini yang paling mendekati kebenaran, yaitu menggabung di antara riwayat dan di antara apa yang dipahami dari riwayat. Maka kalau seandainya didapati lafaz beliau mufrad dalam zikir, maka tidak mengapa dibaca mufrad, karena memang didapati mufrad. Tetapi kalau di sana ada bentuk kelapangan yang tidak ada penekanan bacaannya mufrad, sebagaimana telah dicontohkan dalam doa atau zikir kunut, Allahumma hdini fiman hadait, maka bisa dibaca Allahumma hdina fiman hadait, hadaina, Allahumma hdina fiman hadait, naam. Artinya, kalau di sana ada bentuk kelonggaran bisa dibaca dengan, dilafadzkan dengan jama', yaitu dengan bentuk jama', maka dibaca dengan bentuk jama'. Sehingga dua masalah dapat digabungkan. Karena itu, tidak ada tuntutan bagi seorang imam membaca Allahumma ba'id baina, atau dia mengatakan dalam doa sujudnya Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Tidak ada kemestian baginya untuk mengucapkan dengan jamak. Atau duduk di antara dua sujud dengan membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tidak ada pelaziman baginya untuk membaca Rabbighfirlana, Allahumma gfirli warhamni. Tidak ada pelaziman baginya Allahumma gfirlana warham, warhamna, wajburna, dan seterusnya. Begitu pula attahiyatu lillahi, tidak ada pelaziman baginya attahiyana lil lillah. Demikian wallahu a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Sehingga mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang bisa difahami. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali ibnu Hujrin, akhbarana Ismail ibnu Iyas, qala haddatsani Habib ibnu Salih, Ayyazid ibni Shureh, an Abi Hayyil Muadzin Al-Himsi, an Thauban, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dari Nabi SAW dari hadis Tauban, dan Tauban adalah maula beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yahillu limri'in ayyandura fi jawfi baitim ri'in hatta yasta'zina fa in nadhara faqad dakhal wa la ya'ummu qauman. فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَكُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَكِنٌ. Tidaklah diperkenankan bagi seorang mengintai ke dalam rumah saudaranya, ke dalam rumah seseorang yang lain, sampai dia minta izin terlebih dahulu untuk melihat dalam rumahnya. Apabila dia melakukan tanpa meminta izin, dengan mengintai, maka sama artinya dia masuk ke dalam tanpa minta izin. Masuk ke dalam rumah tanpa minta izin. Dan tidak boleh bagi seorang mengimami satu kaum, kemudian dia hanya mengkhususkan doa itu untuknya, tidak untuk kaum yang dia menyolatinya. Kalau dia melakukan hal tersebut, maka dia berarti telah mengkhianati kaum tersebut. Dan tidak pula seorang sholat atau menegakkan sholat dalam keadaan dia menahan hajat ataupun menahan apa yang ingin keluar dari anggota badannya, dari kencing dan buang atau tinja, buang air besar atau tinja. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, duduk permasalahan yang ada dalam hadis ini adalah, atau pembahasan yang ada dalam hadis ini berkaitan dengan bab tidak boleh seorang mengimami satu kaum dengan mengucapkan doa yang dikhususkan hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk kaum yang dia imami, yang dia solati. Karena kapan dia melakukan hal ini, dia telah berkhianat. Maka keterangan tadi kita tempatkan di sini, yaitu apabila di situ dibolehkan, diperkenankan untuk menggantinya dengan apa? Lafaz jamak, maka dia membaca dengan lafaz jamak. Tetapi kalau yang ada lafaznya dengan mufrad, yang ada lafaznya dengan mufrad, yaitu dengan tunggal, maka dia juga tidak mengapa, tetap membaca dengan mufrad, karena Nabi SAW mengimami manusia, tidak diketahui beliau memerintahkan untuk menggantinya. Dan tidak didapati beliau merubahnya. Tetapi kapan boleh dirubah? Maka dia hendaknya membacanya. Karena dia mengimami kaum, mengimami manusia, menyolati manusia. Misal doa setelah tahiyat, doa setelah tahiyat, maka dia berdoa dengan hajatnya, apa yang dia mau ucapkan. Maka pada waktu itu dia boleh mengucapkan dengan apa? Dengan jama'. Misal dia mau berdoa untuk orang tua, maka dia menggunakan kalimat jama'. Kata kembalinya untuk mereka semua. Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sighara. Naam. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, rahmati mereka berdua, sayangi mereka berdua sebagaimana engkau merahmati, sebagaimana mereka merahmati dan mendidik kami ketika kami masih kecil. Ini boleh diganti. Jangan dia mengkhususkan untuk dirinya sendiri, karena dia imam masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pula yang lainnya. Allahumma inna zalamna anfusana dan seterusnya. Boleh. Kemudian di dalam hadis disebutkan masalah yang lain. Yaitu yang pertama tadi, tidak boleh seorang, tidak diperkenankan seseorang untuk mengintai, memata-matai rumah seseorang, yaitu ketika dia tidak diizinkan. Ketika mata-matainya melihat dengan tanpa apa? Tanpa izin. Belum diizinkan, maka ini adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Dan kata beliau dan yang lainnya dari para ulama, siapa yang sengaja melihat rumah seseorang, mengintainya, itu artinya dia masuk ke dalam rumah tersebut. Itu artinya dia masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ini adalah dosa. Ini adalah dosa. Karena di dalam rumah tersebut ada yang tidak halal untuk dia lihat, untuk dia pandang, dari wanita-wanita yang bukan maharimnya. Bukan maharimnya, bukan dari mahramnya. Demikian yang lainnya yang memang terlarang baginya untuk melihatnya. Maka seseorang hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Karena itu seorang ketika hendak masuk dalam rumah seseorang, dia diperintahkan untuk meminta izin sampai tiga kali. Sampai tiga kali, kalau memang tidak ada jawaban dari dalam, maka dia pergi. Dan ada adab yang baik yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Ketika seorang hendak masuk dalam rumah seseorang, kalaupun sudah ada jawaban dari dalam, misalnya dia mengatakan assalamualaikum, dijawab dari dalam waalaikumsalam. Dari dalam menanya siapa? Fulan. Maka dia jangan langsung masuk. Tentunya dia menunggu. Dan kemudian dia bertemu dengan sahibul bait di depan pintu tersebut. Atau kalau dia telah diperkenankan, baru dia masuk. Adkhul, apakah saya bisa masuk? Kalau diperkenankan, tafadhal, baru dia masuk. Demikian. Tidak boleh langsung dia nyelonong masuk. Karena bisa jadi di dalam rumah orang itu belum persiapan. Belum ada kesiapan dari hijab, dari apa-apa yang perlu ditutup, dari uyub yang dimiliki oleh tuan rumah, dari aurat yang dimiliki oleh penghuni rumah, maka jangan dia masuk. Dan tentunya sebagaimana kita terangkan pada pertemuan kemarin, matanya masuk ke dalam rumah tidak apa? Tidak kemana apa? Tidak kemana-mana, tidak kesana kemari, tetapi hendaknya dia sekedar melihat apa yang pantas untuk dia lihat di hadapannya. Tidak kesana kemari, matanya diarahkan, karena ini juga bisa jadi dimasukkan dalam ittila, dimasukkan dalam keingintahuan apa yang ada pada dalam rumah seseorang. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Dan inilah Islam yang mulia, yang selalu membimbing kita dan mengarahkan kita kepada kemuliaan. Kepada kemuliaan. Tidak mengarahkan kita kepada suatu yang menyelisihi dari adab yang baik, bahkan dari urf nas, kebiasaan manusia yang itu dipandang baik oleh mereka. Permasalahan yang lain yang kita dapatkan dalam hadis ini, yaitu sebagaimana disebutkan, seorang tidak boleh sholat, atau tidak boleh, sebaiknya dia tidak mengerjakan sholat dalam keadaan dia menahan apa yang ingin dia keluarkan dari anggota badannya, dari kencing ataupun tinjanya. Maka hendaknya dia tunaikan dulu. Tidaklah seorang itu menegakkan sholat dalam keadaan yudafi'ul akhbasan. Dia menahan dua kotoran yang hendak keluar dari dirinya, kencing dan tinjanya. Kenapa demikian? Karena dengan dia menahan akan mengganggu sholatnya. Akan mengganggu sholatnya. Dan tentunya akan menyelisihi perintah khusyuk di dalam sholat. Karena sholat diperintahkan agar kita menegakkannya dengan apa? Khusyuk. Penuh kekhusyuan. Sementara kalau kita ingin kencing ataupun buang air besar, ini akan mengganggu kekhusyuan kita. Dan juga membahayakan tumaknina kita. Sementara tumaknina itu adalah rukun dari rukun sholat. Tumaknina itu adalah rukun dari rukun sholat. Akhirnya karena dia ingin buang air kecil, sholatnya dikerjakan dengan apa? Dengan terburu-buru, cepat. Akhirnya tumaknina pun dilanggar. Dan ketika sholat tanpa tumaknina, maka sholat itu adalah sholat yang tidak sah. Bukan tidak sempurna, tidak sah. Pernah Rasulullah mendapati seseorang yang terburu-buru dalam sholatnya. Hadis ini dikenal dengan hadis musi as-salah. Hadis orang yang menegakkan sholat tapi sholatnya itu amat jelek, karena diantaranya tidak ada tumakninanya dan yang lainnya. Tapi berkaitan secara khusus dengan tumaknina, maka kita telah dengarkan tumaknina adalah apa? Tumaknina adalah dari rukun sholat. Karena itu, maka Rasulullah menyuruh orang tersebut mengulangi sholatnya. Karena dia belum sholat. Tentunya orang yang ingin buang air kecil, kencing, atau buang air besar, beol ataupun berak, tentunya dia karena tidak bisa menahan, akhirnya dia kejar sholatnya. Maka sebaik-baik yang dia lakukan adalah dia menegakkan sholat dengan tanpa beban. Wallahu a'lam bishawab. Yang juga telah kita dapatkan keterangan sebelumnya, mengganggu sholatnya ketika dia ingin makan, telah dihidangkan makanan di hadapannya dan dia ingin makan, lantas dia menegakkan sholat, ini mengganggu sholatnya. Termasuk di sini, wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fil bab an Abi Hurairah wa Abi Umamah. Dalam bab ini ada rawi yang lain, yaitu sahabat yang lain yang meriwayatkan, Abu Hurairah dan juga Abu Umamah. Qala Abu Isa, berkata al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, hadithu Tauban hadithun hasanun. Hadis Tauban adalah hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi, itu kata al-Imam Tirmidzi, hadis hasan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qad ruwiya hadzal hadis an Muawiyah ibn Salih an Anis Sifri ibn Nusair Ayyazid ibn Shureh an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan hadis ini dari jalan Abu Muawiyah ibn Salih, dari Sifri ibn Nusair, dari Yazid ibn Shureh, dari Abu Umamah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waruya hadzal hadis Ayyazid ibn Shureh an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis ini diriwayatkan dari Yazid ibn Shureh dari Abu Hurairah. Jadi Yazid ibn Shureh meriwayatkan dari Abu Umamah, dan Yazid ibn Shureh juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Wa ka'anna hadith Yazid ibn Shurayh an Abi Hayyil Mu'adzin an Tauban fi hadha ajwad isnadan wa ashhar. Dan hadith Yazid ibn Shurayh dalam riwayat ini yang beliau bawakan dari Abu Hayyil Mu'adzin dari Tauban, itu lebih baik sanadnya dan lebih ma'ruf sanadnya. Tentunya beliau menyebutkan kedudukan riwayat dengan riwayat yang ada dari riwayat yang lain. Tujuannya, kalau ini dalam bidang ilmu hadis, agar dimengerti bahwa hadis ini datang dari beberapa sahabat yang tidak luput dari Yazid ibnu Shureh. Namun dalam setiap riwayat tidak sama. Ada yang kuat, ada yang mungkin bermasalah, ada yang mungkin berpenyakit. Maka bagi orang yang mau meneliti hadis, tentunya harus paham dan harus teliti. Tapi kemudian beliau memberikan bimbingan bahwa yang riwayat yang saya bawakan ini lebih baik sanadnya. Ini lebih baik sanadnya. Sehingga mungkin ini menjadi pegangan. Tetapi bagi orang yang meneliti ilmu hadis, itu memperdalam lagi, mengkajinya lagi, mendalaminya lagi. Karena Tidak ada pelarangan kalau mau dikaji. Cuman, ada cumannya. Apa yang diberikan bimbingan oleh para ulama dahulu, di sisi ulama para muhaddisin, itu mereka terkadang mencukupkannya. Karena bimbingan ulama terdahulu itu lebih jeli dan lebih teliti daripada kita melakukan kajian sendiri. kita melakukan kajian tersendiri. Kajian apa? Kajian sanad hadis. Tetapi ini bukan babnya kita sekarang di sini. Kita hanya sekedar menerangkan apa yang menjadi keterangan matan hadis. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan terhadap ilmu yang mulia tersebut, yaitu ilmu hadis. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala, babu ma jaa man amma qauman wa hum lahu karihun. Bab yang menerangkan siapa yang mengimami satu kaum dalam keadaan posisi kaum tersebut benci diimami olehnya. Siapa yang mengimami satu kaum dalam keadaan kaum tersebut benci diimami olehnya. Atau oleh orang yang mengimami. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam. Al-imam Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Hadathana Abdul A'la ibn Wasil al-Kufi. Qala akhbarana Muhammad ibn Qasim al-Asadi. قال عن الفضل ابن دلهما عن الحسن قال سمعت أنس ابن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل أما قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ورجل سمع حي على الفلا thumma lam yujib. Dari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Anas mengatakan bahwa Rasulullah melaknat tiga golongan. Rasulullah melaknat tiga golongan. Yang pertama, seseorang yang mengimami kaum dalam keadaan kaum itu benci untuk diimami oleh orang tersebut atau imam tersebut. Yang kedua, perempuan yang dia tidur malam dalam keadaan suaminya murka dan marah padanya, atau seorang istri yang tidur malam tetapi dalam keadaan suaminya murka dan marah padanya. Kemudian yang ketiga, seorang yang mendengarkan hayya 'alal falah kemudian dia tidak menjawab memenuhi panggilannya. Tentunya kita akan masuk langsung kepada inti masalah dalam hadis ini, yaitu seorang yang mengimami satu kaum dalam keadaan kaum tersebut apa? Dalam keadaan kaum tersebut membenci seorang yang mengimaminya tersebut. Maka yang perlu kita ketahui di sini, kebencian yang ada di sini bukan terhadap semua kebencian, tetapi kebencian di sini disebutkan di antaranya karena yang mengimami ini pertama orang yang diketahui melakukan perbuatan bid'ah, pelaku bid'ah. Atau orang ini orang fasik. Atau orang ini orang yang tidak diketahui keadaannya, tiba-tiba jadi imam. Maka ketika kaum benci kepadanya, maka dia mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Dan kebencian yang ada diinginkan dengannya semua kaum, atau aglabuhum, semua kaum atau sebagian besarnya. Kalau satu orang itu bukan kaum namanya, itu namanya salah satu dari kaum. Tetapi kita mengingat tadi, kalau sampai dia benci karena pelaku ini pelaku bid'ah, ini adalah pelaku kefasikan, ini beralasan. Ini beralasan. Ini beralasan. Sehingga tentunya kita ketika ingin mengimami satu kaum, betul-betul kita harus memperhatikan diri kita dan berhati-hati. Kemudian bukan kebencian karena adanya permasalahan apa? Pribadi. Yang tidak ada landasannya dengan urusan agama. Bukan permasalahannya dengan urusan pribadi. Karena urusan pribadi tidak dimasuk-masukkan dalam urusan agama. Dan bukan dalam perkara duniawi. Bukan dalam perkara duniawi. Sehingga kebencian ini betul-betul dilandaskan dengan apa? Landasan agama. Jadi kalau ada seorang memaksakan yang dia menyelisih landasan agama ini, maka ini dibenci. Dia mendapatkan apa yang disebutkan dari hadis. Dimurkai dia. Tetapi karena kalau urusan yang lain, duniawi, maka Allahu a'lam bisawab, tidak termasuk dalam hadis ini. Kalaupun dia benci, maka tidak orang yang mengimami ini tidak mendapatkan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian tadi telah kita sebutkan ukurannya banyak. Tidak satu, tidak dua, tapi banyak. Sehingga kalau satu atau dua tidak menjadi ukuran. Tidak menjadi ukuran. Wallahu a'lam bissawab. Masalah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini, dan ini yang paling penting kita kedepankan, kalaupun yang ini adalah yang terakhir, yaitu apa? Seorang mendengarkan hayya 'alal falah, tetapi dia tidak bersegera mendatangi dan menjawab panggilan tersebut. Kenapa kita kedepankan? Karena di sini ada anak-anak kita para penuntut ilmu yang butuh bimbingan dalam masalah ini. Dan butuh bimbingan pula dari kita sebagai orang tua atau orang yang dituakan oleh mereka. Selain juga membimbing diri kita sendiri, di mana kalau kita dapati mereka masih dalam keadaan posisi lalai, bersantai-santai, dalam keadaan status azan sudah dikumandangkan, dalam keadaan mereka adalah penuntut ilmu, maka aib bagi mereka para penuntut ilmu tidak menyegerakan dirinya menyambut panggilan tersebut. Karena ilmu yang mereka bawa menyelisihi. Ilmu yang mereka bawa menyelisihi perbuatan mereka. Sehingga kalau di sana para penuntut ilmu mendengarkan hayya 'alal falah, hendaknya bersegera. Jangan kita malah lari. Ada hayya 'alal falah atau panggilan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, kita lari. Maka ketahuilah yang lari dari panggilan azan tersebut itu hanyalah syaitan. Syaitan ketika mendengarkan azan lari. Seharusnya kita mendatangi dengan bersegera berwudu. Bukan lari. Dan bukan menutup telinga. Dan bukan mencari kegiatan yang lain yang menyelisih panggilan tersebut. Tetapi kita menyambut. Bahkan di antara para ulama mengatakan apabila dikumandangkan azan, hendaknya kita duduk dengan tenang dan menjawab setelah selesai dikumandangkan azan, kita bersegera. Karena dikhawatirkan dengan bergeraknya kita, dikhawatirkan kita sama seperti syaitan. Yang ketika dikumandangkan azan langsung lari. Langsung lari terbirit-birit. Bukan untuk mendatangi sholat, tapi lari meninggalkan panggilan tersebut. Maka tentunya kita beramar ma'ruf nahi mungkar di antara sesama kita dan anak-anak kita para penuntut ilmu. Melihat hal seperti ini, kita semuanya punya kewajiban mengarahkan mereka, ayo anak-anak, sudah azan, silakan berwudu, silakan bersiap. Ini adalah qudwah bagi mereka. Jangan kita biarkan mereka, jangan kita sibuk terus dengan urusan kita. Kita pun juga ada panggilan. Sama punya kewajiban dengan panggilan tersebut. Maka kita bersegera untuk menegakkan sholat. Dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memaafkan kita dari apa yang telah kita lalaikan. Jadi kalau di sana sudah ada panggilan, hayya 'alas shalah, segerakan. Segerakan. Ini yang kita dapatkan dalam riwayat ini. Tiga golongan yang dibenci oleh Rasulullah, bahkan di sini disebutkan dengan kalimat la'ana Rasulullah. Rasulullah melaknat. Tiga golongan. Terakhir, seorang yang mendengarkan apa? Hayya 'alas shalah, tapi dia tidak menyambutnya. Maka tugas kita sama-sama beramar ma'ruf, yaitu kita saling nasihat menasihati, ayo segera kita menuju suatu kemenangan. Hayya 'alal falah, kemenangan. Rasulullah ketika hatinya gundah gulana, beliau mengatakan kepada Bilal ketika masuk waktu sholat, Rasulullah lantas mengatakan, ya Bilal arihna bis sholah. Ketika masuk waktu sholat, Rasulullah langsung mengatakan, ya Bilal arihna bis sholah. Ya Bilal, buat kami gembira dengan sholat. Artinya Bilal harus segera, ketika masuk waktu sholat harus segera apa? Segera azan. Arihna bis sholah. Biar kita senang, biar kita gembira dengan sholat. Karena sholat ini adalah sebagai apa? Penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu semuanya, mendengarkan azan, kita belajar untuk menjawab. Bahkan kata para ulama, ketika kita membaca Al-Quran, mendengarkan azan, maka yang utama kita menjawab. Kalaupun membaca Al-Quran adalah utama, ibadah. Tetapi menjawab azan tidak datang pada semua keadaan, semua waktu. Menjawab azan hanya pada waktu azan. Maka menjawab azan. Menjawab azan. Kemudian setelah itu, kita lanjutkan membaca Al-Quran. Ketika masuk azan, bersiaplah untuk apa? Bersiaplah untuk sholat. Demikian pula ketika kita dalam keadaan bersubuh hari. Ketika azan dikumandangkan, jangan menutup telinga kita dengan bantal. Jangan kita marah kalau dibangunkan. Kita khawatir kejelekan itu akan menimpa kita selamanya. Maka bersegeralah. Dan kita yang bisa menasihatkan kepada teman-teman kita atau saudara kita untuk menasihatkan, ayo kita bangun menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Menuju kepada kemenangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu bersegera untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut dan diberikan taufik dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tunduk kepadanya dan selalu mentaatinya. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum biihsan ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.